Cinta Hitam diberikan sekarang juga by Karyadi Mekanik Rena KDI Monata Kok Indonesia. Mas Karyadi yang mana Mas Karyadi? Tapi sembakone wis non. Lha kok wakemen jenenge Karyadi? Oh iki, jenengan Karyadi. Selamat menikmati. Gak cocok ambek dekike lek jenenge Karyadi. Jangan kau tanamkan buat yang di atas juga cinta noda apa? Membuat penyesalan. Ramayana. Thank you. lebih baik. Lebih baik.